Karena yang dijawab cuma sedikit masalahnya. Mohon dalil dan penjelasan tentang berenang adalah olahraga yang baik. Alimu auladakum as-sibaha warimaya warukubul khail. Ajarilah anak-anakmu as-sibaha, berenang, warimaya, memanah, warukubul khail, dan menunggang kuda. Ini dua soal, tapi saya jawab satu saja. Buat yang lain. Dalam berdakwah, apa saja pembahasan yang harus disampaikan sebagai langkah awal? Tergantung siapa yang dihadapi. Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, innaka ta'ti ahla kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Engkau akan menghadapi nanti di sana ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Maka ajaklah mereka untuk mengikuti atau mengucapkan la ilaha illallah. Kalau mereka sudah mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, maka ajarkan pada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu, yaumun wa laila. Kalau mereka sudah mengerjakan salat 5 waktu, alimuhum, ajarkan pada mereka innallaha iftarada alaihim zakah, bahwa Allah mewajibkan pada mereka zakat, dan seterusnya. Kalau ada mereka yang dihadapi bukan Yahudi Nasrani tapi muslimin, tetapi mereka tidak mengerti tauhid, maka mulailah dengan mengajarkan tauhid pada mereka. Barakallahu fikum. Begitulah. Ya. Kalau ternyata mereka bagus, masya Allah, tauhid yang mengerti, tapi mereka kurang semangat dalam masalah sunnah, maka ajarkan pada mereka pentingnya menegakkan sunnah. Allahu ta'ala alam. Apa hukum di akhirat? Seorang guru yang tidak adil pada muridnya. Mungkinnya dari sini. Nih. Saya tidak tahu. Hukum di akhirat mana saya tahu. Yang jelas Allah subhanahu wa ta'ala akan mengadilinya dengan seadil-adilnya. Nah, jangan-jangan tidak adil itu perasaanmu saja. Kalau dia, kok diterima alasannya? Saya diterima, saya alasan yang sama, kok gak diterima? Kok dia dipercaya? Ya silahkan. Belum saya izin. Enggak boleh. Saya izinnya sama alasannya. Kenapa dia dikasih saya? Enggak. Oh, enggak adil Ustaz ini. Ternyata karena kamu pernah izin dengan alasan yang sama 70 kali. Dan selalu bohong. Jadi tolak. Enggak akan diterima. Itu bukan enggak adil namanya. Sehingga doakan gurumu dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Karena gurumu adalah orang tua kedua setelah orang tuamu. Sehingga cintailah mereka. Hormatilah mereka. Taatilah mereka, turutilah mereka. Dan kadang mereka kasar, kadang mereka marah, bahkan kadang mereka menghukum. Itu karena cintanya kepada anak-anak didiknya. Karena cintanya agar anak-anak tersebut jadi anak yang baik. Barakallahu fikum. Sehingga berbaktilah kepada para gurumu setelah orang tuamu. Di dalam kitab Lamudur ada bab khusus, bab menulis dengan baik. Dan tinta yang paling bagus adalah hitam. Serius. Riwayat-riwayat dari salaf. Ya. Artinya jangan pakai pensil tipis, gak kebaca. Susah. Ya. Dan tulisannya jelek lagi. Khairan insyaAllah. Artinya barakallahu fikum, salaf tidak luput. Ya. Artinya tidak ada yang terlewat. Sampai masalah penulisan diajarkan. Tulis dengan yang jelas. Bukan bagus loh. Jelas, mudah dibaca. Itu tulisan yang paling bagus. Dan warna yang paling bagus adalah hitam. Karena paling jelas. Jadi fungsi tulisan adalah untuk dibaca. Sehingga huruf-hurufnya harus jelas dan warnanya harus jelas. Warna yang paling jelas adalah hitam. Pernah dicatat ucapan seorang ulama dengan tinta emas. Ditunjukkan kepadanya. Kata beliau, ganti. Mengapa? Aku pilihkan tinta untukmu yang terbaik. Aku menganggap tinta yang terbaik adalah yang paling jelas, yaitu hitam. Bagaimana cara menahan emosi kepada suami? Sudah berjanji pada diri sendiri untuk menahan amarah kepada suami, akan tetapi tidak bisa menahannya. Saya menyadari bahwa itu salah dan berdosa. Terkadang emosi hingga melempar barang dan membanting pintu. Mohon pencerahannya dan nasihatnya. Kiat-kiat agar lebih bisa menghilangkan sifat saya ini. Jazakumullahu khaira katsira. Barakallahu fiikum. Perlu diulang kajian-kajian yang seperti ini tentang rahmat, tentang kasih sayang, tentang sabar. Setiap ada kajian sabar, ikut. Setiap di-share masalah sabar, dengar. Karena di sana banyak dalil-dalil. Cukup dalil yang tadi, masya Allah, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang kelembutan, tentang menahan marah. Nabi ditanya, "Ausini, ya Rasulullah, berikan aku wasiat." Nabi jawabannya cuma satu, "La taghdab, jangan marah." Faraddada miraran, dia mengulang-ulangi permintaannya, "Ausini, ausini, la taghdab, la taghdab, la taghdab." Diulang-ulang terus. Maka kalau engkau ingin marah, ingat Nabi berkata, "La taghdab." Rasakan kalau itu kepadamu, "La taghdab, jangan marah. Jangan marah. Jangan marah." Diulang-ulang permintaannya, "Ausini, la taghdab." Barakallahu fikum. Dan kemudian bacalah Uddatu Sabirin. Ibnu Qayyim rahimahullah menggambarkan tentang hikmah sabar sekian banyaknya. Sekian banyak hikmah orang yang bisa sabar. Enam, wallahu ta'ala a'lam. Yang namanya manusia kadang yazid, kadang yanqus. Kadang imannya bertambah, kadang imannya berkurang. Karena memang begitulah iman, bisa naik bisa turun, maka demikian pula amarah kadang bisa muncul. Maka kalaupun kamu terucap atau terlampiaskan marahnya, jangan lupa diri. Apa maknanya lupa diri? Kata-katanya tidak boleh keluar dari syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah marah. Apa mak kalimatnya? Afattanun ant? Apakah kau menjadi tukang fitnah? Tidak ada masalah di dalamnya. Atau mengatakan kepada Usama dengan kalimat aqtal tahu. Ba'dama qala la ilaha illallah. Cukup sampai di situ. Dan itu tidak ada masalah di dalam kata-katanya. Sehingga ketika ada seorang anak muda yang rajin belajar, mencatat ucapan Rasulullah seluruhnya, ada yang negur dari Quraisy. Ataktubu kulla syai'in sami'tahu min Rasulillah? Wa Rasulullah basharun yatakallam fi ghadabin wa ridha. Apakah kau catat semuanya dari beliau, dari Rasulullah SAW, padahal beliau manusia, kadang marah, kadang ridha, masa dicatat semua? Kata Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As, fa'amsaktu anil kitabah, aku berhenti menulis dan aku sampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, aku tulis semua yang kamu ucapkan. Fanahat di Quraisy. Aku dilarang oleh Quraisy dan mengatakan bahwa engkau berbicara kadang marah, kadang ridho. Maka jangan ditatat semuanya. Fa'auma'a bi asbu'ihi ila fihi. Nabi mengisyaratkan dengan jarinya ke mulutnya. Uktub. Walladhi nafsi biyadi ma kharaja minhu illa haq. Mengisyaratkan dengan jarinya ke mulutnya sambil berkata, tulis. Sungguh demi Allah, enggak keluar dari mulut ini kecuali kebenaran. Apa maknanya? Maknanya fi ghadabin wa ridha, dalam marah, dalam ridha, ucapannya enggak pernah lepas dari kebenaran. Ketika marah kepada orang-orang Yahudi, dipanggil dengan ikhwan al-qiradah, wahai saudaranya monyet-monyet. Benar apa salah itu? Yang dikutuk jadi monyet siapa? Yahudi. Bahkan dikiradah wal khanazir. Enggak lepas dari kebenaran. Sehingga barakallahu fikum, kalaupun terpaksa harus marah, jangan kebablasan. Ucapkan ucapan-ucapan yang hak. Ucapan-ucapan yang benar. Dan kalau bisa menahan marah, maka masuk ayat tadi. Mendapatkan keutamaan yang Allah katakan, wal qadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang bisa menahan amarah dan memaafkan manusia. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Saya pernah membuat orang tua lari dari dakwah salafiyah ketika saya masih baru ngaji. Bagaimana cara taubatnya yang mereka orang tua saya sendiri? Perbaiki hubunganmu dengan orang tua. Berikan kepadanya bakti, ihsan, lebih baik daripada yang dulu. Bersikaplah, bertutur katalah dengan kebaikan-kebaikan, dengan akhlakul karimah. Sampai orang tuamu merasa bahwa engkau memang anak yang baik, anak yang berbakti pada orang tua. Dan kalaupun engkau berbicara tentang masalah agama, bicarakan tentang yang paling penting dulu, tentang masalah ibadah pada Allah, dan jangan syirik. Kalau masih belum berhasil, Allah masih memberikan kalimat, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap pergauli di dunia dengan baik. Wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa lak bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau keduanya mengajak kamu pada kejelekan, pada kesyirikan yang mereka enggak punya ilmu, maka jangan taati keduanya. Tetapi tetap sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah layani keduanya, berbakti pada keduanya di dunia. Yang biasa memberikan beras bulanan, berikan bulanan. Yang biasa kamu membantu-bantu. Yang biasa kamu bersikap, sikaplah dengan baik kepadanya. Fid dunya ma'rufa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan jangan lepas dari doa. Doanya seorang anak untuk orang tuanya mudah-mudahan dikabulkan. Barakallahu fikum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.